Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Para pengusaha muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan dan akhwat para pengusaha muslim sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada berikutnya yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini yang juga merupakan adab yang sangat penting. Ya, bahkan adab ini kalau tidak diamalkan, kalau tidak kita hiasi diri kita dengan adab ini, maka kita akan mendapatkan ancaman-ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ancaman tatkala kita meninggalkan meremehkan adab ini. Akan tetapi tatkala kita mengamalkannya, maka berarti kita telah mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita telah berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adab apakah tersebut? Adab tersebut adalah wafa'ul kaili wal mizan. Wafa'ul kail wal mizan. Yaitu menyempurnakan takaran dan timbangan. Dan jangan sampai kita berbuat curang tatkala kita menakar ataupun menimbang barang yang kita jual. Sangat banyak perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita agar kita menyempurnakan takaran dan timbangan. Dan banyak pula ayat yang Allah jelaskan di dalamnya agar kita jangan sekali-sekali berbuat curang. Jangan sekali-kali kita mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Misalnya dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-An'am ayat 152 Allah berfirman wa auful kaila wal mizana bil qist dan sempurnakanlah takaran dan timbangan kata Allah Subhanahu wa taala bil qist dengan adil. Maka tidak boleh kita berbuat curang. Ini perintah dari Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang wajib dan ini adalah kewajiban bagi kita agar kita menyempurnakan takaran dan timbangan tatkala kita menimbang, tatkala kita menakar. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita agar kita menyempurnakan takaran timbangan misalnya dalam surat Al-Isra ayat 35. Begitu pula dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181. Begitu pula dalam surat Ar-Rahman ayat 9. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menyempurnakan timbangan dan jangan sampai kita membuat orang lain rugi gara-gara timbangan kita yang kita kurangi. Na'udzubillah. Ini merupakan dosa besar. Mengurangi takaran, mengurangi timbangan atau berbuat curang di dalam menimbang, ini merupakan dosa besar yang Allah ancam dengan kata-kata wail, kecelakaan. Celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah bagi orang mutaffifin. Siapa orang mutaffifin? Allah lanjutkan firman-Nya, "Alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Inilah mutaffifin. Celakalah orang-orang mutaffifin kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang kalau mereka menimbang untuk diri mereka, kalau mereka yang membeli barang, mereka minta timbangannya itu tepat. Tidak mau dikurangi kalau dia yang beli kepada orang. Jadi kalau dia beli kepada penjual, misalnya penjual buah-buahan, dia mau timbangannya itu pas, tidak boleh kurang. Bahkan mungkin dia minta lebih. Mungkin dia minta lebih tatkala dia membeli barang. Inginnya timbangannya dipaskan atau mungkin dilebihkan untuk diri dia. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Akan tetapi tatkala dia berjual, tatkala dia berjualan, menjual barang dagangannya, lalu dia menimbang atau menakar barang dagangannya, dia apa? Yukhsirun, dia curang tatkala dia menimbang untuk orang lain yang membeli barangnya. Nauzubillah. Kalau dia minta ditimbang untuk dia, dia minta sempurna. Tapi kalau dia nimbang untuk orang, dia kurangi timbangannya, dia kurangi takarannya. Ini mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala. Diancam dengan wail, kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengurangi takaran, jangan sampai kita mengurangi timbangan, wahai pengusaha muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan dosa besar. Ya. Dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebinasaan, kehancuran. Ya. Dan tidak akan berkah harta yang didapatkan dari kecurangan, wahai kaum muslimin sekalian, tidak akan pernah berkah. Ya, harta yang kita dapatkan dari kecurangan tidak akan pernah berkah. Yang didapatkan hanyalah kesengsaraan, hanyalah dosa. Ya, hanyalah dosa. Maka dari itu kita sempurnakan takaran kita, kita sempurnakan timbangan kita, tatkala kita misalnya memiliki usaha menjual buah-buahan atau menjual yang lainnya, yang hal tersebut. Ya, barang-barang yang kita dagang tersebut itu harus ditakar atau harus ditimbang, maka sempurnakanlah timbangannya. Jangan sampai kita curang dan tatkala kita menimbang, jangan sampai kita mengurangi takaran, karena ini merupakan dosa besar. Ya, dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dosa besar, wahai kaum muslimin sekalian. Bukan hanya ini dosa besar, ya. Bukan hanya dosa besar, akan tapi ini juga perbuatan yang satu ini, curang di dalam menakar atau menimbang, merupakan salah satu sebab, ya, dari sebab-sebab turunnya ujian Allah, turunnya kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya, turunnya azab Allah, ujian Allah Subhanahu wa taala, salah satunya disebabkan dengan apa, curangnya orang-orang di dalam takaran atau dalam timbangannya. Ya, di dalam timbangannya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza turitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai kaum muhajirin, kata Rasulullah, ada lima hal yang kalau kalian diuji dengannya, aku bermohon kepada Allah agar kalian tidak menjumpai lima hal ini, kata Rasulullah SAW. Salah satunya Rasulullah menyebutkan, walam yankusul mikyala wal mizan illa uhidhu bisinin wa shiddatil ma'unati wa juri sultani alaihim. Dan tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan atau takaran, curang di dalam menimbang, curang di dalam menakar suatu takaran tatkala dia berjual beli, illa ukhidhu bisinin, kecuali mereka akan mengalami kesulitan selama bertahun-tahun, wasyiddatil ma'unah, mereka juga akan mendapatkan kesukaran dalam mencari penghidupan mereka tatkala mereka mencari nafkah buat diri mereka dan buat keluarga mereka, mereka mendapatkan kesulitan. Wajuri sultan, begitu pula mereka akan mendapatkan kezaliman dari penguasa-penguasa mereka. Ya. Jadi, lihat diri kita. Tatkala kita mungkin mendapatkan kezaliman dari penguasa-penguasa kita, kita ditekan oleh penguasa kita, kita dizalimi oleh penguasa kita. Bisa jadi hal yang ditimpakan Allah kepada kita tersebut oleh sebab kita yang mengurangi takaran, yang curang di dalam menimbang barang dagangan kita, wal'iyadzubillah. Maka kita lihat diri kita, wahai pengusaha muslim sekalian. Ya. Apakah kita telah menyempurnakan timbangan dan takaran, atau malah kita berbuat curang sehingga mengurangi takaran dan mengurangi timbangan? Maka kalau kita pernah melakukan hal tersebut, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hiasi diri kita untuk berikutnya dengan satu adab yang sangat mulia ini, yaitu menyempurnakan takaran dan timbangan, yaitu wafa'ul kairi wal mizan, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesengsaraan dan cobaan ataupun ujian yang sangat berat di atas dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita hiasilah diri kita dengan adab yang satu ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.